jiko bisa buik sabuik mana kadalam beluah tangi di luar indah menampakkan nasib pabilo kabarubah hacok mana taisak tangi tergadek pandai membawakan ke Tuhan doang dipintokan denaan.